jelas kaca, tunjukkan padaku siapa diriku ini. Ayah aku tak punya, ibu pun tak punya, siapapun aku tak punya, hanya air mata yang selalu bercerita. Jangan.